Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Iqra. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sendiri seperti apa yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 11 dan Muslim nomor 37. Nah, anta. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وصححه الألباني. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2318 dan Muslim nomor disahihkan oleh Al-Albani. Anta. Anta sanda qadiyum qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhirihi ya. An Abi Mas'ud bin Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi mut'atun rahmin rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibni Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang jika selalu meminta-minta kepada manusia, dengan sebab itu dia akan datang pada hari kiamat nanti tanpa sekeran dan pun di wajahnya sesuai Al-Qur'an dan Hadis. Lanjut. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah. An ibni Umar radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu wajhu yasallu nasa hatta ya'ti yawmal qiyamah laisa fi wajhihi qablan. Seorang jika senang mengingat kepada manusia sehingga dapat sebab itu dia berkata pada kiamat nanti apa sekarang dari perbuatan apa dan manusia. Nah, Anda hadis. An? Siapa lagi yang mau setara hadis? Siapa? Cukup? Antum sudah artinya tadi? عن أبي عبد الله عثمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهاته فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في شبهاته وقع في الحرام كالرائي يرى حول الإيمان يوشك أن يسعى به ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارم ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا الفسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب رواه البخاري ومسلم. Sun, sudah cukup, nggak ada lagi yang mau baca hadis, turun hadis. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-9. Alhamdulillah, hadis yang ke-8 telah kita lewati, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sudah di 8. Pemirtuan Allah 19. Ingat ya? Nah. Sekarang hadis Abu Hurairah. Hadis yang ke-9, at-taklimu bima yustatar, pembahasan tentang pembebanan terhadap sesuatu yang dimampu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibnu Sakhr, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah ini namanya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang masyhur namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah ya masuk Islam kurang lebih di usia 26 tahun. Beliau bermula zaman belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 3 atau 4 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai gurunya. Beliau radhiyallahu ta'ala selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan beliau sedang kondisi lapang, dalam keadaan beliau sedang dalam kondisi terjepit, ya, sedang tidak ada yang dimakan, masih tetap bersama Rasulullah SAW. Sampai dinukil beliau terjatuh, ya. Para sahabat mengira itu terkena penyakit. Ternyata beliau radhiyallahu ta'ala anhu tertimpa kelaparan, mengganjal perutnya dengan batu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu sangat semangat menuntut ilmu agama sampai mengganjal perutnya dengan batu. Mengganjal lapar. Ingin selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin terlewatkan satu kesempatan pun ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita seperti ini? Ya walaupun kita jasad kita tidak bisa seperti itu. Ya karena jasad telah terpisah. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Yang bisa sekarang kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama ilmu. Ya. Selalu menghafal ya, yang dimudahkan bagi Allah untuk kita. Selalu bersama hadis-hadis Rasulullah SAW. Selalu bersama Al-Quran. Demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Saking semangatnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, "Awsani Khalil sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. An asuma min kulli syahrin 3 ayyam. Puasa 3 hari di setiap bulan. Wa raka'atain duha, wa raka'at salat duha, wa an utir qabla an anam. Witir sebelum karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu sibuk dengan ilmu, sibuk menghafal-hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikhawatirkan nanti tidak witir di akhir malam daripada terlewatkan kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku untuk witir sebelum tidur. Ini karena Abu Hurairah sibuk dengan ilmu hari-harinya. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau ini mencapai tingkatan pertama dari sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Oleh karena itu antum dapati, antum buka silakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Sunan Abi Dawud, ya kitab-kitab Sunan, Musnad, kitab-kitab hadis, antum dapati Abu Hurairah tidak ketinggalan di sana. Dari kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, Abu Hurairah tidak ketinggalan di sana. Nama beliau terus terucap. Nama beliau selalu ada di hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama yang dihafal oleh kita semua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebabkan kegigihan beliau, kesemangatan beliau, ya. Karena pertolongan Allah, kemudian disebabkan kegigihan beliau, kesemangatan beliau, beliau menjadi orang yang sampai hari kiamat. Nama beliau selalu disebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau menghafal hadis, An Abi Hurairah, banyak sekali An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, banyak sekali kalimat ini terdengar. Betul, karena beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mukthirina fil hadis wal mukthiruna fi riwayatil azhar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Jabir al Khudri wa zaujat Nabi. Apalagi apa? Yang jelas di situ disebutkan dalam sebuah syair wal mukthiruna fi riwayatil azhar. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkatan pertamanya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hafalan beliau, hafalan hadis beliau ini akthar min alf hadis, lebih dari 1000. Tidak macam-macam, tidak satu hadis, dua hadis, Kalau kita hafal 5 hadis saja, alhamdulillah ya, sudah masya Allah. Ini beliau lebih dari 1000 hadis hafalannya, banyak. 1000 hadis lebih, luar biasa. Minal mubsirina fil hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu min ulama'i sahabah, termasuk dari ulama'nya para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibuhu, hendaklah kalian tinggalkan. Tinggalkan segala yang aku larang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah semampu kalian. Kalau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, datangilah, lakukanlah semampu kalian. Kalau larangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu, jauhi. Karena perintah itu mengerjakan, ya. Maka dari itu sesuai dengan kemampuan. Mengerjakan, ya, seorang dituntut untuk mengerjakan. Tetapi kalau larangan, mudah, cuma meninggalkan, ya. Tidak sesuai kemampuan kalau larangan, ya. Jauhilah semampu kalian, tidak demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau, bajutan ibu, jauhi. Larangan itu lebih, ya, sebenarnya disebutkan dalam hadis ini, perintah itu lebih berat dari larangan. Ya, karena larangan itu tinggal kita tinggalkan begitu saja. Kalau perintah kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum katsratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang mencelakakan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah para nabi di antara mereka. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul sudah jelas hadisnya, sudah jelas dalilnya, kita lakukan. Tidak perlu kita banyak bertanya nanti bagaimana, nanti usah nanti. Ya. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam syarah hadis ini. Beliau rahimahullah taala menerangkan, ma manahaitukum anhu, ya, sama ma amartukum syartiyatun, ini merupakan syartiyah dalam pelajaran nahwu, maknanya syartiyah, yakni asy-syai' alladzi anhaakum anhu ijtanibuhu kullahu, yakni segala sesuatu yang aku larang kalian, jauhilah semuanya. Wala taf'alu anhu syai'an, jangan dikerjakan sedikit pun. Li'anna lijtinaba ashal minal fi'li, karena menjauhi ini lebih mudah daripada mengerjakan. Menjauhi lebih mudah daripada mengerjakan. Kalau mengerjakan kita dituntut, ya, untuk berbuat, melakukan. Kalau menjauhi tidak, tinggal kita tinggalkan. Tidak dituntut untuk berbuat, ya. Kita hanya dituntut untuk meninggalkan. Ya, ashalu minal fi'li kullun yudrikuhu, semua orang bisa meninggalkannya. Setiap yang dilarang itu semua orang pada hakikatnya bisa meninggalkannya. Jadi, ya, kalimat, mungkin kalimat, ya, saya belum bisa meninggalkan ini, saya belum bisa. Kata siapa belum bisa? Bisa. Ya. Buktinya Nabi SAW mengatakan ijtanibuh jauhi. Karena meninggalkan itu tinggal-tinggal. Gitu ya. Larangan itu tinggal-tinggalkan. Nah mungkin Masya Allah si fulan semangat sekali. Dia bisa puasa Senin Kamis. Saya belum mampu untuk sekarang. Ini dimaklumi. Kenapa? Karena ini perbuatan. Ya. Perbuatan itu dituntut sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan, kata Rasulullah, ijtanibu, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Masya Allah. Ini faedah berharga bagi kita. Ya, mungkin selama ini kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan suatu hal yang benar. Ya, kita banyak bermaksiat. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'u. Setiap bani Adam itu banyak berbuat kesalahan. Tetapi ingat ya, maksiat yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang paling baik dari mereka semua adalah yang banyak bertobat kepada Rasulullah. Di sini Rasulullah SAW ya, memotivasi kita untuk meninggalkan larangan. Karena larangan itu hanya sekedar kita meninggalkan, tidak sulit. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk semangat mengerjakan perintah Allah sesuai dengan wa ammal ma'mur, adapun sesuatu yang diperintahkan, kata Rasulullah SAW, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Li'annal ma'mur fi'lun, karena yang diperintahkan itu merupakan perbuatan. Wa qad yashuqqu 'alal insan, terkadang seseorang berat melakukannya. Terkadang seseorang berat melakukannya. Oleh karena itu, kita diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, shalli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa wahidan, kalau tidak mampu kalian salat dalam keadaan berdiri, ya engkau tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Wa illam tastati', kalau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, fa 'ala jam, salatlah dalam keadaan berbaring sesuai dengan kemampuan. Terkadang seseorang berat salat dalam keadaan berdiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fa'tu minhu mastata'tum, melakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Demikian kata Rasulullah SAW. Walidzalika qayyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitnya, membatasi ucapannya dengan fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa yustafadu min hadzal hadits fawaidu minha. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah wujub ijtinabi ma nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ma nahal Allah anhu min babi aula. Demikian pula apa yang Allah larang tentu lebih berhak untuk dijauhi. Wa hadza ma lam yadull dalilun ala anna an-nahya lil karahah. Ini kalau tidak bermakna makruh. Ya, kalau larangan tersebut tidak bermakna makruh. Kalau maknanya makruh, ya lebih baik ditinggalkan. Makruh itu ya, kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan lebih baik. Karena Rasulullah SAW melarang, tetapi maknanya makruh. Dalam sebagian hadisnya, Rasulullah SAW melarang, tetapi setelah ditelusuri oleh para ulama, ternyata ada dalil-dalil yang lain yang memaknakan ke yang lain sehingga hukumnya menjadi makruh. Lebih baik ditinggalkan yang makruh. Larangan yang haram ini wajib ditinggalkan dengan segera. Jadi larangan itu ada dua. Larangan yang bermakna makruh dan larangan yang bermakna haram. Larangan yang bermakna makruh ini lebih baik ditinggalkan. Larangan yang bermakna haram ini wajib untuk ditinggalkan secara langsung. Asaniyatu faedah yang kedua, annahu la yajuzu fi'lu ba'dil manhi'i anhu. Tidak boleh melakukan sebagian perbuatan yang dilarang. Bal yajib ijtinabuhu kullu, bahkan wajib untuk ditinggalkan semuanya. Wa mahallu dzalika lam yakun hunaka daruratun tubihu fi'la dzalik. Karena tidak ada darurat yang membolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ats-tsalitsatu faedah yang ketiga, wujubu fi'li ma umira bihi, wajib untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa mahallu dzalika man lam yakun dalilun ala anna al-amra lil-istihbab. Ini jika perintah tersebut tidak bermakna sunnah. Karena ada perintah tetapi maknanya sunnah. Nah, kalau sunnah sebaiknya dikerjakan, ya. Sebaiknya dikerjakan. Kalau wajib harus dikerjakan. Karena perintah itu ada dua macam. Perintah yang bermakna sunnah dan perintah yang bermakna wajib. Kalau perintah yang bermakna sunnah ini sebaiknya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Ya. Kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Perintah yang bermakna wajib ini harus dikerjakan. Kita ambil contoh, ya. Contoh seperti di dalam hadis disebutkan tentang sholat tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sholat tahiyatul masjid, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis wa fi riwayah fala yarka fala yajlis na'am fala yajlis hatta yarka rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai mengerjakan sholat dua rakaat. Ini berarti perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan sholat dua rakaat sebelum duduk. Di dalam hadis yang lain ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke majelis, dia tidak langsung sholat dua rakaat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepadanya, tidak memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat dua rakaat. Ini menunjukkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat tahiyatul masjid ini bermakna sunnah, anjuran yang sangat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian masuk masjid itu sholatlah dua rakaat sebelum kalian duduk. Ya, ini anjuran berarti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah yang bermakna anjuran. Ada perintah yang bermakna wajib. Nah, ini banyak ya, seperti mengerjakan sholat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, warga'u ma'arroti'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, ya, dalam surat Al-Baqarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang kita baca, hadis yang kita sampaikan tadi, sholli qa'iman, sholatlah berdiri kalian dalam keadaan berdiri. Sholat dalam keadaan berdiri hukumnya wajib, bahkan ya ruknun min arkanis shalah, termasuk dari rukun shalah secara asal. Kalau tidak mampu berdiri, nah baru tingkatan-tingkatan berikutnya, ya. Jadi perintah itu ada dua macam. Yang pertama apa maknanya? Wajib. Yang kedua sunnah, gitu ya. Ar-rabi'atu yang keempat, annahu la yajibu 'alal insan akthar mimma yastati'. Tidak wajib bagi seseorang untuk melebih-lebihkan perbuatan di luar kemampuannya. Maknanya tidak wajib bagi seorang melakukan perbuatan yang di luar kemampuannya. Ya, misal kita ambil contoh, ya. Kita disunahkan untuk melakukan puasa Senin Kamis. Disunahkan pula bagi yang mampu untuk mengerjakan puasa Daud. Di dalam Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbu siyami 'ala Allah ba'da Ramadan, siyamu nabiyillah Daud." Puasa yang paling disukai oleh Allah setelah Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Ya. Karena yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari ini puasa, besok enggak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Nah, seseorang karena sangat semangat ingin lihat, ingin ya mengamalkan amalan ini, akhirnya dia mengamalkan. Ya, namanya kita manusia kadang capek malam kerja, ya siang capek cari nafkah, malam pun masih terbawa capek. Pagi-paginya ya bangunnya mungkin azan subuh jam 4:30, ya dia sahurnya bangunnya jam 4:30 kurang 10, baru mau wudu kemudian mau makan sudah azan, ya azan pun dia mau menyempurnakan makanannya tidak bisa, atau kadang sampai kesiangan ya tidak sempat sahur, ah biarlah nggak usah sahur, sahur itu kan sunnah jadi nggak sahur. Akhirnya dia terus melakukan puasa ini, ya tidak sahur, buka juga sedikit. Akhirnya sakit mah, pasti periksa ke dokter, sudah kronis ternyata. Salah siapa? Salah dia. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak mampu, ya. Dia tidak mampu. Kalau misalkan malam capek, ya dilihat, diukur diri kita, kayaknya belum bisa nih puasa. Libur dulu, besok nggak usah puasa. Nanti mau dilanjut lagi di hari berikutnya boleh. Ya, kalau belum mampu atau baik, sepertinya saya belum bisa nih puasa Daud. Saya puasa Senin Kamis saja dulu. Itu juga sunnah. Ya, itu juga punya keutamaan tersendiri. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis juga, ay, sepertinya belum mampu ini Senin Kamis ini. Puasa apa? Ay, puasa Ramadan aja lah. Boleh, tidak mengapa, kan sunnah itu hukumnya. Namanya sunnah itu tidak dibebani, tidak diharuskan. Ya. Kalau dikerjakan, tidak apa. Begitu ya. Nah, di luar kemampuan, ini tidak ada kewajiban. Di luar kemampuan. Di luar kemampuan seseorang, tidak ada kewajiban. Al-Khamisatu, faedah yang kelima, suhulatu hadzal dinil islami. Alangkah mudahnya agama Islam ini. Haitsu lam yajib 'alal mar'i illa ma yastati'uhu. Illa ma yastati'uhu. Karena agama Islam tidak mewajibkan kecuali yang dimampui oleh seseorang. Yang dimampuinya. Tidaklah kita itu diwajibkan kecuali sesuai kemampuan kita. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib hukumnya. Ya. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Yang wajib adalah yang dimampui oleh kita. Maka dari itu Allah mewajibkan sholat lima waktu. Kenapa? Karena sholat lima waktu itu pasti dibantui oleh manusia. Ya. Agama Islam itu agama yang mudah. Allah tidak ingin memberatkan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Inna hadza ad-din yusrun." Agama Islam ini adalah agama yang mudah. "Walan yushadda ad-din illa ghalaba." Tidaklah ada yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan terkalahkan. Sudah masuk waktu 4 menit. Nah, itulah ya faedah dari hadis yang ke-9. Ya, alhamdulillah faedahnya sangat-sangat bagus, sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad